لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab Syarah Fadhlul Islam bab Maja'a fil Khuruj 'an Da'watil Islam, bab apa yang tersebut terkait dengan keluarnya yakni seseorang dari pangkuan Islam. Dakwah di sini ini akuan Islam, artinya dia keluar daripada agama Islam. Keluar dari mengaku sebagai Muslim, begitu. Di sini disebutkan ayat oleh muallif rahimahullah, ayat Al-Qur'an, wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Ialah yang menyebut kalian sebagai muslimin. Min qablu, yakni pada umat sebelumnya, wa fi hadza, dan pada kitab ini dalam Al-Qur'an. Kemudian juga seruan seseorang dengan dia keluar daripada ketaatan, keluar daripada asam wa ta'ah terhadap penguasa, ajakan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Maka siapa saja yang meninggalkan jamaah kaum muslimin meskipun hanya satu jengkal, dia telah menanggalkan ikatan Islam dari lehernya. Dan orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia itu menjadi calon penghuni neraka jahanam. Meskipun dia menjalankan sholat dan puasa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut kita sebagai muslimin mukminin ibadallah, sehingga sebutlah diri-diri kalian dengan sebutan tersebut. Jangan menyebut diri-diri kalian dengan sebutan-sebutan selain daripada Islam. Sehingga dakwah di sini dalam bab maknanya adalah sebutan, lebih tepatnya keluar dari sebutan Islam. Yani orang yang keluar dari menyebut dirinya sebagai seorang muslim dengan menyebut dirinya sebagai kelompok-kelompok dalam Islam yang banyak sekali jumlahnya. Maka di dalam bab ini penulis menyebutkan tentang sebab-sebab terjadinya perpecahan dan perbedaan antara kaum muslimin, pertikaian yang terjadi pada umat, sebab-sebab tidak adanya istima'ul kalimah, dan tentunya siapa saja yang memperhatikan daripada keadaan umat saat ini, dia akan dapati bahwasanya umat tercerai-berai menjadi sekian banyak kelompok-kelompok, firqah-firqah. Sebagian mereka menyebut dirinya sebagai kelompok Hizb Tahrir, sebagian lain menyatakan dirinya sebagai Ikhwanul Muslimin, sebagian yang lainnya menyatakan sebagai Jama'atul Tabligh, yang lainnya lagi menyebut dirinya sebagai Majelis Tafsir Al-Quran, dan organisasi yang kemudian dijadikan sebagai Al-Wala Wal-Bara' secara sempit. Organisasi-organisasi Islam kemudian berwala dan bara', loyalitas dan antipati berdasarkan organisasi tersebut. Maka ini adalah perpecahan. Wallahul musta'an. Dan ini terjadi sudah semenjak zaman dahulu kala, semenjak munculnya perpecahan pertama kali di saat Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia, muncul firqah Khawarij, muncul firqah Syiah, yang kemudian secara berturut-turut muncul berbagai macam firqah-firqah yang lainnya. Maka di dalam bab ini penulis ingin menyebutkan tentang asbab hal tersebut, dan tentunya i'tisamu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah semata, itu merupakan kunci untuk kaum muslimin bisa bersatu. Dan kesatuan kaum muslimin ini akan membawa kepada kekuatan. Adapun cerai-berai ini akan membawa kepada kelemahan. Meskipun kaum muslimin jumlahnya saat ini jauh berlipat kali dibandingkan jumlah para sahabat di masa tersebut. Meskipun jumlah manusia mungkin saja bisa saja ya, tidak jauh berbeda pada masa tersebut dengan masa ini. Jumlah manusianya dan menghuni daripada bumi ini. Akan tetapi kaum muslimin pada masa tersebut hanya segelintir dibandingkan mungkin miliaran daripada penduduk bumi. Maka para sahabat Nabi hitungannya sangat sedikit sekali. Akan tetapi mereka berada di atas jam'ul kalimah, di atas persatuan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka penguasa di atas muka bumi, menaklukkan dan menundukkan berbagai macam negara-negara besar, daulah-daulah besar, negara-negara yang kuasa, super powernya pada masa tersebut. Persia dan Romawi sehingga kejayaan umat Islam ini hanya akan bisa tercapai dengan hal tersebut, dengan tajammu atau dengan apa wahdatul kalimah atau istima' al kalimah. Berkata saya berikutnya, wala syakka anna simata tajammu idza kanat ala ismin wahidin fa inal furqah taqil, dan tidak diragukan tentunya bahwasannya slogan persatuan apabila slogan tersebut ya pada satu nama, slogan persatuan pada satu nama saja tidak berbilang, tentunya furqah, perpecahan itu akan diminimalisir, akan sedikit. Wa idza kanat ala asma katsira muta'addidah fa inna tawahhud wa tafarrud bil ism yujib wala syak al furqah fil abdan wa yujib al furqah fil aqwal mimma ya'ni annahu yuhdith iftiraqan fid din wa iftiraqan fil jama'ah. Dan apabila slogan persatuan itu diserukan ala asma katsirah, dengan nama-nama yang banyak beragam, maka berkesendiriannya masing-masing nama tersebut, mereka mengajak kepada nama-nama tersebut secara bersendiri-sendiri, ini akan tentu saja tidak diragukan akan membawa kepada perpecahan. Perpecahan secara fisik, secara badan, dan perpecahan secara ucapan. Mereka tidak jam'ul kalimah. Seruan mereka tidak sama. Bahkan mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lain, bukan saling menguatkan. Dan keadaan satu kelompok, satu masyarakat atau lingkup yang lebih luas, satu daulah, satu negara seperti ini, ya ini tentunya merupakan kelemahan dan merupakan titik kehancuran. Apalagi kalau hal tersebut adalah secara agama. Allahul Musta'an. Islam tetapi menyeru bukan kepada Islam. Muslimin tetapi menyeru kepada kelompoknya. Bukan kepada Islam tetapi kepada kelompoknya. Mengajak kepada kelompoknya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ikhwati fillah. Inilah sumber daripada malapetaka, perpecahan, ya, dan sumber daripada kelemahan pada tubuh umat. Lantas jika ada yang menyatakan, bukankah Ahlus Sunnah Salafiyun juga demikian halnya? Dia menyeru kepada kelompoknya Salafi, misalnya. Apa bedanya dengan Tablighi, Ikhwani, dan hizbi-hizbi yang lainnya? Ikhwati fillah azzakumullah, perbedaannya sangat jelas. Ya. Perbedaannya sangat jelas. Yang pertama, sebutan nama Salafi itu maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada atarnya. Kita menyebut diri kita tidak hanya sebagai Salafi, tapi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai Al-Firqatul Najiyah, sebagai At-Taifatul Mansurah, sebagai Al-Ghuraba. Sebutan-sebutan yang terdapat di dalam nas-nas dalil-dalil syar'i, dan kita menyebut diri kita sebagai muslimin, mukminin. Ya. Jadi ini yang pertama, adanya atar yang dijadikan sebagai sandaran, dan sebutan tersebut, ya, sebutan tersebut ini dibutuhkan di saat terjadi banyaknya perpecahan di tubuh kaum muslimin. Mereka menyebut diri-diri mereka dengan sebutan-sebutan yang tidak syar'i, dengan kepentingan-kepentingan kelompok mereka. Yang ini menyebut dirinya Jamaatut Tabligh, yang ini menyebut dirinya Ikhwanul Muslimin, yang ini menyebut dirinya Hizbut Tahrir, yang ini menyebut dirinya dengan sebutan-sebutan masing-masing untuk kepentingan dan kemaslahatan jamaahnya dan kelompoknya, hizbinya. Ya. Sehingga sebutan mereka ya demikian. Sedangkan kalau mereka, ya, kita misalnya, kita menyebut diri kita sekedar muslimin, maka mereka pun juga menyatakan diri kami juga muslimin. Nah, sehingga orang awam tidak bisa membedakan antara kita dengan mereka. Maka ada sebutan yang syar'i yang digunakan untuk membedakan. Untuk membedakan diri kita dengan mereka. Apa itu? Ahlus Sunnati wal Jamaah, Salafiyun. Ini sebutan syar'i yang membedakan kita dengan mereka. Kaum muslimin akan mengetahui, oh di sana ada ikhwah Salafi, oh di situ ada kajian Salafi. Ya. Untuk membedakan. Apakah Salafi bukan muslimin? Ya muslimin. Justru karena itulah, ya, kemudian munculnya istilah Salafi di saat terjadi berbagai macam firqah-firqah untuk adanya tamayus, membedakan diri antara seorang sunni salafi di atas manhaj salafus saleh dengan orang-orang yang ia berada di atas hizbiyah. Dan kemudian yang kedua, perkara akuan saja itu tentu tidak cukup. Dalam artian seseorang yang menyatakan dirinya salafi pun juga masih harus teruji. Diuji dengan apa? Dengan lurusnya manhaj, lurusnya akidah, benarnya jalan yang dia tempuh sesuai dengan jalan salafus saleh. Tidak hanya sekedar dan semata akuan saja. Tidak hanya sekedar dan semata akuan saja. Apa buktinya bahwa dirinya berada di atas manhaj yang lurus tersebut? Karena manhaj Ahlus Sunnah, manhaj Salafi, ya, adalah manhaj yang paling benar. Yang paling benar. tidak ada kesalahan sedikit pun padanya, manhajnya ya yang kita bicarakan, bukan orangnya. Kalau orang yang mengaku aku ya sebanyak menyimpang dan banyak kekurangan, katakanlah bukan penyimpangan tetapi kekurangan dalam menjalankan manhaj tersebut. Adapun manhajul haq ya, yang tidak ada sedikit pun padanya keraguan, adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj yang benar. Ya, siapa saja yang menempuh manhaj tersebut, dialah salafi, dialah Ahlussunnah. Berada di ujung bumi yang manapun, ya. Apakah di Indonesia kah, di Malaysia kah, di Singapura kah, di ya Arab Saudi kah, di Aljazair, di Tunisia, di Mesir, di Libya, dan dimanapun berada dia, di saat dia berada di atas manhaj ini, manhajul haq, dialah Ahlussunnah salafi. Meskipun dia sendiri tidak menyebut dirinya sebagai salafi, ya, tetap dia adalah Ahlussunnah salafi. Jadi ini yang membedakan. Dan loyalitas wala wal bara, antipatinya kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, didasarkan kepada ini, dengan pemahaman salaful ummah, tidak didasarkan kepada ucapan-ucapan tokoh-tokohnya, tidak didasarkan pada kelompoknya, orang yang dikultuskannya, tidak. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dia, ya, keberadaan Ahlussunnah wal Jamaah di setiap tempat, pada setiap generasi, itu merupakan mihnah li ahlil ardh, ujian bagi penduduk bumi, keberadaan mereka. Dan mereka senantiasa ada pada setiap generasi, menjadi ujian. Ujian bagi siapa? Bagi penduduk bumi. Dalam hal apa? Dalam kesahihan manhaj, kebenaran manhaj. Siapa yang mengikuti mereka, membenarkan mereka, mencintai mereka, ya, maka mereka akan selamat biidznillah. Dan siapa saja yang musuh mereka, membenci mereka, berlepas diri dari mereka, menjelekkan mereka, maka dia akan binasa biidznillah. Berada di atas kesesatan. Jadi di sini ikhwati fillah azakumullah, Asy-Syaikh menyatakan, apabila seruan itu kepada satu nama, ya, satu nama dalam hal ini adalah nama Islam, maka tentunya kalau setiap orang mengajak kepada Islam, semuanya, tidak lagi ada perpecahan-perpecahan tadi mengajak kepada kelompok-kelompok, maka niscaya akan menipis dan terminimalisir terjadinya perpecahan. Di saat seseorang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Adapun di saat kemudian masing-masing terpecah belah menjadi sekian banyak nama-nama, dan masing-masing mengajak kepada nama-nama tersebut, maka akan semakin banyak perpecahan-perpecahan, akan semakin melebar dan akan semakin meluas, dan akan melemahkan. Saya menyatakan mimma ya'ni annahu yuhdi iftiraqan fid din, yakni yang akan bawa kepada perpecahan dalam agama, wa iftiraqan fil jamaah, dan perpecahan dalam persatuan. Wa hadha alladhi khasiyahu imamud da'wah 'alal mustaqbal, dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada masa yang akan datang nanti, sehingga disampaikan kepada umat pentingnya perkara ini. Wa aidan yasifu bihi al-madhi alladhi madha fi hayatil muslimin. Demikian pula Asy-Syaikh menggambarkan tentang apa yang telah lewat pada kehidupan kaum muslimin. Annallaha jalla wa ala sammana bi asma'in lam yaqbalha al-muslimun. Bahwa Allah azza wa jalla telah memberikan nama dengan nama-nama yang nama-nama tersebut justru tidak diterima oleh kaum muslimin. Bal ahdatu asma'an min indi anfusihim, bahkan mereka justru membuat-buat nama-nama dari sisi mereka sendiri. Wa ja'alu likulli firqatin minhum isman wa laqaban ahdatu, dan mereka menjadikan pada setiap firqah, pada setiap kelompok mereka, nama-nama dan laqab-laqab yang mereka ada-adakan. Kemudian setelah wajalul wala wal bara'lah. Kemudian setelah itu mereka pun ta'asub kepadanya dan menjadikan wala wal bara' untuknya. Dan ini yang terjadi. Allah sudah memberi nama, sebutan. Rasulullah SAW juga mengisyaratkan sebutan-sebutan tersebut, tetapi mereka tidak menerimanya, justru mereka menyebutnya dengan sebutan-sebutan dari diri-diri mereka. Saya ini kelompok ini, saya ini kelompok jihad ini, saya ini kelompok ya, firqah ini, hizb ini, dan seterusnya. Allahu musta'an. Yang hal itu membawa kepada perpecahan. Dan mereka menjadikannya, ya, mereka ta'asub, fanatik kepada nama-nama tersebut dan meletakkan wala wal bara' padanya. Wa man kana fi hadzal ism fa huwa al maqbul wa man kana kharijan anhu fa huwa ghair maqbul. Siapa saja yang berada dalam sebutan ini, ya, kelompok dia, maka diterima. Adapun siapa saja yang keluar daripada kelompok ini, maka dia tidak diterima. Li'ajli ta'assub lil asma, yakni semata hanya fanatik kepada nama-nama. Walaysa ta'assub li asli diyanah, bukan ta'assub kepada asal daripada agama. Artinya di sini isyarat bahwasanya ta'assub itu tetapi kepada aslul diyanah, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'assub kepada siapa? Kepada Rasul. Kepada siapa lagi? Kepada para sahabat, ya. Dan kepada apa? Kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Nah, ini ta'assub yang wajib. Ya, dan mungkin orang akan menyebutnya yang seperti ini radikal. Kalau radikal maknanya seperti ini, ya tentunya radikal yang wajib. Tapi radikal suatu kalimat yang identik dengan sesuatu yang buruk. Ya. Fundamentalis. Fundament itu artinya asas. Sesuatu yang kembali kepada yang asas, yang prinsip. Ya tentunya perkara yang bagus secara bahasa ini, kalimat fundamental. Tetapi kalimat ini telah terpakai menjadi sesuatu yang identik kepada perkara yang jelek. Dipakai dan disematkan untuk para teroris, dianggap sebagai para fundamentalis Islam, para radikalis Islam. Adapun jika makna-makna tersebut, ya, orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan prinsip-prinsip yang tegas di dalam Islam, yang memang itu merupakan satu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap yang menyatakan dirinya Muslim, apapun mereka sebut, ya terserah mereka menyebut apa. Kita sendiri menyebut diri kita adalah muslimin, ya. Kitalah muslimin ahlus sunnah wal jamaah salafiyun. Wahada minan nadhar al-azim wa ta'amul al-balik fi hal muslimin qablu wa fima yuhsa alaihim ba'du. Dan ini dari apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini merupakan pandangan yang sangat agung dan yakni ketelitian yang sangat balig, sangat teliti terhadap keadaan kaum muslimin sebelumnya dan pada apa yang dikhawatirkan setelahnya. Bahwa pada kaum muslimin pun terjadi perkara-perkara perpecahan di tubuh mereka, dan hal tersebut tentunya menjadi ibrah bagi muslimin yang datang berikutnya. Jangan sampai terjatuh dalam perkara-perkara tersebut. Akan tetapi sudah menjadi sunnatullah, karena Rasulullah SAW sudah memberitakan hal tersebut pasti terjadi, dan sekarang ini kita merasakannya. Kaum muslimin tercerai-berai. Kaum muslimin tercerai-berai. Satu hal diberitakan oleh Rasulullah SAW, tentunya sesuatu itu telah terjadi. Apa? Sesuatu itu pasti terjadi. Begitu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bukan dalam konteks meridhoi terjadinya hal tersebut, tetapi dalam konteks memperingatkan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan solusi. Maka sekarang, ya, orang yang mengatakan semua jamaah itu baik, ya, semua jamaah itu benar, semuanya kan mengajak kepada Islam, iya kan? Apakah ucapan seperti ini bisa diterima? Jawabannya, ucapan bertentangan 180 derajat dengan ucapan Rasul. Ya, kamu mengatakan demikian. Rasul menyatakan kulluha finnar. Gimana coba? Atau sebelum itu kita tanya, apakah sekarang ini sudah terjadi perpecahan? Orang yang mengatakan, oh enggak, kaum muslimin bersatu, berarti dia buta. Ya. tidak melihat terjadinya perpecahan. Berarti dia buta. Tidak paham apa itu perpecahan. Ini yang pertama. Kemudian kalau sudah terjadi perpecahan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manakah dari kelompok-kelompok yang ada dalam perpecahan tersebut yang selamat? Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi. Ini cirinya. Sebutannya adalah al-firqatu najiyah. Illa firqah wahidah, kecuali satu firqah, itu yang disebut dengan firqatu najiyah. Satu firqah saja, semuanya itu final. Semua yakni berada dalam ancaman. Semua berada dalam ancaman. Terancam dengan neraka, itu maksudnya. Karena 73 ini maksudnya masih kaum muslimin semuanya, belum kafir. Jadi tentunya dengan ini akan kita apa istilahnya, akan sangat jelas bagi kita semua. Mana daripada firqah-firqah tersebut yang selamat? Kemudian orang yang mengatakan semuanya benar jelas salah, karena Rasulullah SAW menyatakan tadi. Kemudian orang yang mempersatukan tetapi dengan cara jangan menyalahkan yang sana, jangan menyalahkan yang situ, ya, ya kita apa istilahnya bersatu dalam kebaikan, dalam nama Islam, apa yang seperti ini dibenarkan juga. Ini namanya memelihara perpecahan. Sedangkan Rasulullah SAW bukan dengan cara seperti itu. Bahkan ditunjukkan dalam hadis-hadis yang banyak untuk kita kemudian berlepas diri. Dan sikap-sikap para ulama dahulu dalam mensikapi firqah-firqah yang ada itu sangat keras sekali. Mentahdir, memperingatkan dari bahaya firqah-firqah tersebut. Bukan kemudian mengajak bersatu. Masing-masing tetap berada dalam benderanya masing-masing. Ya, kemudian bersatu di atas satu wadah misalnya. Tidak. Justru apa yang ada dalam penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok tersebut ya harus diperingatkan. Ini bentuk daripada an-nusyah, nasihat kepada umat, ya. Bentuk daripada nasihat. Dan ini bukan dalam rangka menjelekkan mereka sebetulnya, pada hakikatnya justru menyelamatkan mereka. Adapun orang-orang yang diam terhadap kemungkaran, tidak menyampaikan dan tidak menjelaskan, ini ibaratnya seperti syaitan bisu kalau dia mampu untuk menjelaskan, tetapi tidak dia jelaskan. Wallahul musta'an. Wal muta'ammil fil kitabi wa sunnah wa siratin nabi sallallahu alaihi wasallam yajid annallaha jalla wa ala sama ibadahu bi asma. Dan orang yang memperhatikan di dalam kitab Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah, dan di dalam biografi kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapati bahwa Allah jalla wa ala, Allah menyebut hamba-hambanya itu dengan nama-nama. Di antaranya sama humul muslimin wal mu'minin. Allah menyebut mereka dengan muslimin dan mu'minin. Wa hadza kama fi qawlihi huwa sama humul muslimina min qablu wa fi hadza. Di antaranya adalah seperti firman-Nya, dialah yang menyebut kalian sebagai muslimin yang qabl, dari sebelum ini, wa fi hadza, dan pada Al-Qur'an. Pada Al-Qur'an ini, dalam kitab ini, Allah menyebut min qablu, ya, ini pada kitab-kitab yang telah tersebut sebelumnya. Pada para rasul, ya, sebutan untuk pengikut para rasul semuanya adalah muslimin. Wa fi hadza, yakni wa fi hadza al-Qur'an, Allah menyebut juga muslimin. Wa sayati anna arjahal aqwal, dan akan datang nanti, ya, bahwa yang paling rajih dari pendapat-pendapat yang ada, annallaha jalla wa ala huwa alladhi sama, bahwa Allah lah yang memberi nama, yang menyebut kita muslimin, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laisa Ibrahim al-Khalil alaihi salam, dan bukan Ibrahim al-Khalil. Karena di dalam Al-Quran tersebut bahwasannya Ibrahim di antara doanya, Rabbana waja'alna muslimaini lak, ya Allah jadikanlah kami berdua ini sebagai dua orang muslim. berarti ini sebutan yang disebut, yang dinamakan oleh Ibrahim. Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nama muslimin. Sama al-mu'minin wa sama al-muhajirin man hajara min Makkah ila al-Madinah awalan thumma kullu sahib hijrah ila al-Madinah summiya muhajiran. Allah memberi nama mu'minin. Allah memberi nama juga ya, di samping muslimin juga mu'minin, juga memberi nama muhajirin. Siapa saja yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama kali. Tsumma kullu sahib hijrah. Kemudian kepada setiap orang yang berhijrah dari Madinah. Dari Madinah ke Mekah. Ila Madinah apa? Dari Mekah kepada Madinah. Setiap orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah maka disebut sebagai muhajir. Di dalam Al-Quran. Ya. Allah menyebutnya dengan minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Wa sama al ansar aydan, dan juga Allah memberi nama al ansar pula. Wa ja'ala ilaqah wal asabiyah innama hiya li ismil islam. Dan Allah jadikan al ilaqah, keterkaitan, dan asabiyah dan kefanatikan itu hanya kepada nama Islam. Wa ismil iman, dan kepada nama iman. Duna ghairiha minal asma, bukan selainnya daripada nama-nama. Allati samallah jalla wa ala biha ta'ifah minal muslimin, yang Allah berikan kepada sekelompok dari kalangan kaum muslimin. Artinya Allah memberi gelar kepada sekelompok kaum muslimin sebagai muhajirin. Allah memberi gelar sebagai ansor. Itu suatu gelar yang syar'i, ya kan? Akan tetapi apakah boleh kemudian ta'asub kepada gelaran-gelaran ini? Jawabannya tidak. Yang boleh hanya kepada ismul Islam, ismul iman. Innama hiya li ismil Islam wa ismil iman. Duna ghairiha, bukan kepada selainnya dari nama-nama yang Allah berikan nama tersebut kepada sekelompok muslimin. Padahal pemberian namanya dari Allah, ya. Muhajirin, Ansor, itu pemberian namanya dari Allah, nama yang syar'i. Tetapi untuk kemudian ta'asub kepada nama tersebut tidak boleh. Allahu jalla wa ala sama man hajara muhajiran wa sama man nasara ansariyan. Allah jalla wa ala memberi nama orang-orang yang berhijrah sebagai muhajir, dan orang-orang yang memberikan pertolongan kepada para muhajirin disebut sebagai ansar. Qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala menyatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan asabiqunal awwalun, yang asabiqun, orang-orang yang mendahului, al awwalun, yang mula-mula, yang pertama kali dalam keislaman, dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya kan, sebutan di dalam Al-Quran nama tersebut. Wal muhajirun ismun syar'iyun. Muhajir, ya, muhajirun itu nama sebutan yang syar'i. Wal ansar ismun syar'iyun, juga nama sebutan yang syar'i. Lakinnahu takhsisun li ba'dil muslimin bismin muayyanin. Akan tetapi ini adalah sebutan pengkhususan kepada sebagian kaum muslimin, ya, dengan sebutan tertentu. Li adli wasfin ittasofu bihi, karena satu sifat yang mereka tersifati dengannya. Wahuwa al-hijrah awin nusrah, yaitu hijrah dan nusrah. Sebutan syar'i. Wa ma'adhalika lamma atarojulun. Bersamaan dengan itu, yakni sebutannya sudah sebutan syar'i dan pemberiannya adalah pemberian dari Allah nama tersebut. Bersama dengan itu, di saat datang seseorang wa ja'ala al-asabiyah lil hijrah, kemudian dia menjadikan kefanatikannya adalah dengan hijrah, au ja'ala al-asabiyah lin nusrah, atau kefanatikannya dengan nusrah, fa innahu ja'ala dzalika min da'wa ahli jahiliyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal tersebut sebagai seruan jahiliyah. Padahal ya, ini seruannya kepada sesuatu yang dia memanggil kepada sesuatu yang syar'i. Sebutannya itu syar'i, tetapi dijadikan sebagai bentuk fanatik. Itu saja disebut sebagai dakwah jahiliyah. Lantas bagaimana kiranya seseorang yang kemudian menyebut dirinya dan mengajak kepada negara Islam Indonesia misalnya, Darul Islam misalnya, kepada Majelis Mujahidin, ya, kepada Jamaah Ansar Tauhid, kepada dan sebagainya. Ya, kira-kira bagaimana? Sesuatu yang sama sekali tidak mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian nama dari siapa, dia sendiri yang menyebut nama-nama dia. Jama'atun Nusrah, jama'ah muslimin, dan sebagainya. Wallahul musta'an. Falamma tasama hulaman, di saat ada dua orang yang bertikai, faqala ahaduhuma, salah satunya mengatakan, ya alal muhajirin, wahai kaum muhajirin, tasama muhajiri wa ansor. Ini yang bertikai adalah satu orang dari muhajirin, satu orang dari ansor. Waqala al-akhar, dan yang lain mengatakan, ya alal ansor, wahai kaum ansor. Yani hadha yadu'u al-muhajirin linusratih. Yani yang ini, dia memanggil muhajirin untuk menolong dia, membantu dia. Maka yadu'u al-ansor linusratih. Dan yang itu, ya, memanggil ansor untuk membantu dirinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah masih juga dengan seruan-seruan jahiliyah? Padahal ini seruan kepada suatu yang sebutannya itu syar'i. Ya. Tetapi beliau mengatakan, bidakwal jahiliyah. Kenapa? Karena seruannya kepada ta'asub. Sama juga dengan Islam Santara misalnya. Ngajaknya kepada asobiyah. Ini adalah dakwal jahiliyah. Dan dia sendiri yang kemudian mengistilahkan sana adalah Islam Arab, sini Islam Nusantara. Tidak ada perkara yang seperti ini. Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhuribum. Apakah masih juga ada dakwal jahiliyah, seruan jahiliyah seperti ini, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ma'ana ta'asub ja'ala ismin syar'iyyin sammallah jalla wa ala bihi ahlah. Padahal ta'asubnya itu, ya, fanatiknya itu kepada sesuatu, ya, nama yang syar'i yang Allah Subhanahu wa taala berikan suatu tersebut, nama tersebut terhadap pelakunya. Fala makana al-ism wa huwa ismul muhajir awil ansari tahawwal min ismin lit-ta'rif wal wasf ila ismin lit-ta'assub alaih wa nida wa nakhwa bihi dhammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu min da'wal jahiliyah. Maka di saat ini, di saat sebutan, yakni sebutan muhajir dan sebutan ansari, sebutan tersebut berpindah, ya, dari sebutan untuk dikenal dan disifati dengannya, ini karena hijrahnya, ini karena nusrahnya, sehingga disebut muhajir, ini disebut ansor, ya. Ini ta'rif, untuk ta'rif saja, untuk dikenal dengannya, ini muhajirin, ini ansor. Ta'rif yang syar'i berubah kepada ta'asub. Berubah kepada apa? Ta'asub wala wal barok yang doyik. Kalau awalnya hanya sekedar organisasi, nama sebutan organisasi, ya, sekedar ta'rif, ini loh organisasinya, namanya adalah organisasi. Katakanlah namanya syariah, namanya adalah organisasi as-sunnah, yayasan as-sunnah, atau ta'zimu sunnah, atau yang semisalnya. Kemudian seseorang berwala dan berbarok terhadap nama yayasan tersebut, ya, tidak lagi kepada Islam, nama Islam, maka ini masuk di dalam hal yang tadi disebutkan. Apapun organisasinya, apakah Muhammadiyah kah, ataukah Nahdlatul Ulama kah, ataukah Al-Irsyad kah, ataukah yang lainnya kah, semuanya sama saja. Kalau kemudian setelah itu menjadi wala wal bara abdayyik, berarti dia telah terjatuh ke dalam hizbiyah. Ya. Jadi al-hizbiyah itu dia al-wala wal bara abdayyik, itu intinya. Ya. Itu definisi daripada hizbiyah. Hizbiyah itu adalah wala dan bara yang sempit. Dan itu adalah definisi dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Madkhali Al-Wadi'i, apa? Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-wala wal abdayyik, itulah hizbiyah. Maka di saat hal tersebut, ya, berubah dari sebutan untuk sekedar ta'rif menjadi ta'asub dan menjadi ajakan dan nida, seruan dan nokwah, nokwah ini kecongkakan, maka Nabi SAW mencelanya dan menyebutnya sebagai dakwal jahiliyah. Wa hadza fihi dalil ala wujub luzumil ismi al-awwal allati huwa ismul muslim. Dan ini padanya terdapat dalil akan wajibnya untuk berpegang kepada sebutan yang pertama. Ya, ini sebutan sebagai muslim wa ismul mu'min, dan sebutan sebagai mu'min allati samana Allah jalla wa ala bihi, yang Allah memberikan nama kepada kita dengannya. Bagus, ada orang-orang yang menyebut dirinya sekedar di saat mereka ya ditanya tentang kamu itu dari kelompok yang mana, oh saya itu muslim, tidak mau menyebutkannya saya dari kelompok mananya, tidak. Ya kita itu muslim, ya kita menyebutkan, Allah menyebut dalam Al-Quran huwa sama kumul muslimin, ya sudah kita ini muslim sajalah. Tetapi atasatar ya ini bersembunyi pada hal tersebut untuk jangan sampai diketahui tentang hakikat dirinya. Bagus kalau seperti itu. Dari satu sisi dia menyebut dirinya muslimin, tidak mau menyebut dengan sebutan yang lain. Hanya saja bagi kita ini orang ya belum cukup dengan kalimat, karena dia ya bersembunyi di balik sesuatu yang ternyata kita ketahui dia bersama dengan ya kelompok-kelompok menyimpang yang ma'ruf. Hanya dia kalau menyebut dirinya dengan kelompok tersebut tentunya akan ya, dihindari oleh orang. Kenapa? Karena ini berbahaya, orang yang berbahaya. Kelompok dari kelompok-kelompok yang telah diperingatkan oleh pemerintah bahkan, dan dilarang keberadaannya organisasi tersebut di tempatnya. Sehingga dia mengatakan saya kan muslim. Dari kelompok mana? Muslimin. Tidak usah nyebut nama-nama lah, muslimin. Maka di sini ya butuhnya kita untuk kemudian menyebutkan nama yang syar'i, yang lainnya yang direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang seperti itu tentunya disebut sebagai salafi, itu juga enggak mau. Meskipun sekarang ada kelompok-kelompok yang mereka mengatasnamakan diri mereka salafi, yang disebutkan dengan salafi jihadi. Tidak ada manfaatnya bukan seperti itu. Tidak ada manfaatnya. Apakah kalau salafi kemudian tidak berjihad? Sehingga perlu kalimat salafi jihadi dan salafi wer jihadi begitu. Tidak perlu. Salafi itu artinya adalah yang mengikuti generasi salaful ummah, sedangkan generasi salaful ummah mereka itu berjihad. Sabilillah, jihad yang syar'i tadi. Ya. Sedangkan mereka-mereka ini yang menyebut dirinya salafi jihadi, jihadnya tidak syar'i. Di saat ada jihad syar'i, ngumpet. Allahu musta'an. Ataupun kalau tidak ngumpet ya hanya sekedar ngirim sana sana berapa begitu. Ahlus sunnah wal jamaah di saat jihad dibutuhkan mereka langsung dengan gegap gempita satu komando. Ya. Nah ini komando ini keluar kalimatnya. Ditunggu-tunggu kayaknya. Ya, memang jihad ya butuh komando memang. Satu komando terhadap pemerintah. Tayyib. Wa samma nabihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa nadallahu annas fil Quran, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kita dengan demikian, dan Allah menyeru manusia di dalam Al-Qur'an juga demikian, ya ayyuhallazina amanu, yakni mukminun, wahai orang-orang yang beriman, wa nahu dzalik, dan yang semisalnya. Fa inna ma nadahum bismil iman, Allah menyebut dengan sebutan duna ghairihi min al-asma' aw sifat, bukan dengan selain daripada sebutan-sebutan. Wa hadza bihi yatabayyan anna man kharaja an da'wal Islam yakni an Islam ila ghairi fa inna hadza qad tanawalat unusus wa tanawalaha ahlul ilm fi kalamihim fa minhu ma huwa madmum wa minhu ma huwa ma'dun bihi bisyurutih. Dan ini dengannya jelaslah bahwasanya orang yang keluar daripada akuan Islam, dia tidak menyebutnya sebagai muslim dirinya, ya tidak sebutannya sebagai Islam, ya akuan keluar daripada akuan Islam kepada akuan kepada sebutan selainnya, fa inna hadza qad tanawalat hunusus, terkadang ya dia masuk dalam nas, artinya menyebut dirinya sebagai sebutan salafiyin ahlus sunnati wal jamaah, ini tanawalat hunusus, ada nas-nasnya, wa tanawalaha ahlul ilm fi kalami, atau dalam ucapan-ucapan ahlul ilm. Fa minhuma huwa madmum, maka diantaranya ada yang madmum, ada yang tercela, wa minhuma huwa ma'dzun, ada pula yang terizinkan bihi dengannya, bisyurutih, dengan syarat-syaratnya. Yang madmum ya seperti sebutan-sebutan yang tidak ada syar'inya tadi, dan kemudian menjadikannya sebagai wala wal bara. Kalau hanya sebutan sebagai bentuk organisasi misalnya, dalam rangka organisasi ta'asis, ya, muasasah, membuat muasasah ataupun yang semisalnya, maka yang seperti ini untuk mempermudah dakwah labas. Tetapi kalau kemudian menjadi sesuatu yang bersifat apa? Al-wala wal bara ad-dayyik, maka ini yang dicela oleh para ulama. Di situ ada perbedaan antara ta'awun syar'i dengan tajammu' hizbi. Ta'awun syar'i yakni ta'awun dalam hal yang syar'i di atas satu lembaga, satu yayasan, ya, dan yang semisalnya pondok pesantren ada yayasannya, ya. Semisal itu. Ini adalah ta'awun syar'i. Ya. Adapun tajammu' hizbi adalah menjadikannya sebagai wala' wal bara' yang dayyik. Itu perbedaannya. Wa minhumma huwa ma'dun bi syurutihi wa hadza kama sayati bayanuhu 'inda syarhi kalam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini akan lebih jelas lagi nanti di saat kita membahas tentang ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wallahu taala alam bissawab.